Langsung aja untuk teman yang ke selanjutnya masih bersama dengan Nyupal apa? Gak banyak bicara. Diburu waktu. Yuk monggo. Ki Ageng. Yang ada di belakang semuanya SNP Indonesia. Oh yo. Tepuk tangan yang mana dong buat Nyupal apa di sini? Ketang, terima kasih.